hadis dari At-Tirmizi, Ibnu Hibban, hadis sahih dalam kitab Sunan At-Tirmizi dan juga dalam Mustad Ahmad. Ini jadi bisa dipegang dalil ini ya. Rasulullah SAW bersabda, qala ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin naru, maukah aku tunjukkan orang yang haram disentuh api neraka? Wah, ini luar biasa nih. Qalu bala ya Rasulullah. Ya ya Rasul. Lalu qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Pertama apa? Hayyinin layyinin qaribin sahlin. Hayyin layyin qarib sahlin. Siapakah orang yang memiliki sifat tersebut? Ini Bu, Pak, kalau ingin tidak tersentuh api neraka nih ya, harus memiliki empat ini. Ini dijamin ini. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Jadikan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi, ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu, nikmatnya taat kepada perintahmu, dan lezatnya pasrah kepada pengaturanmu. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar? Kemana ini kaum saya? Bah, maju bah, duduknya. Ya, terima kasih ibu bapak yang baik, masya Allah. Oh, selamat tahun baru Islam Hijriah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hijrah. Hijrah apa yang paling penting? Hijrah itikad hati kita dari menuhankan selain Allah. Hijrah menjadi benar-benar hanya menuhankan Allah di hati kita. Selain Allah tidak boleh mendominasi hati kita, tidak boleh jadi sandaran dan tumpuan harapan kita. Banyak yang taat lahir tapi hatinya masih bersandar kepada selain Allah. Cirinya apa? Hidupnya tidak pernah tenang. Bu, sudah saatnya Bu. Saat apa? Saat ibu tidak terlalu cinta kepada suami. Saya tidak menyeru tidak cinta, tapi jangan terlalu cinta. Segala yang terlalu ini pasti tidak baik, ya. Baik hadirin, yang kemarin dulu, nomor 209 dicoba diulang. Kitab Ahlikam, pasal 209 pada halaman 153. Bismillahirrahmanirrahim. Aujaba alaika wujud khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhul jannatihi. Allah mewajibkan kepadamu berbuat taat, padahal yang sebenarnya hanya mewajibkan kepadamu masuk ke dalam surganya.

lawan yang disukai oleh nafsu. Nanti ya kita akan mengumpulkan wakaf. Tadi saya dapat WA, AA katanya saya enggak ada uang cash tapi mau ikut wakaf, mau pakai emas saja boleh? Oh, silakan. Dan ini menjadi inspirasi bagi yang lain. Aduh, sayang dong saya pakai gelang. Enggak apa-apa, tinggal dilepas aja nanti ya. Tuh kan baru juga rencana udah pelit hadirin. Hadirin, apa yang disukai nafsu lawan. Contoh, tahajud, mau baca surat pilihan yang pendeknya. Biasanya tidak jauh lah, inna atoina wal asri, kul huwallahu ahad. Kenapa pada ketawaan? Nah kalau dia maunya yang pendek-pendek, keluarin saja al-a'la, ya. Pada rada-rada ngelawan, baca, gak bisa apa-apa nafsu tuh. Kita membaca yang pendek, keluarin oleh kita Ar-Rahman. Masya Allah, diganti nanti dengan nikmatnya ibadah. Nah, saya kemarin dapat hadis tentang siapakah yang diharamkan tersentuh api neraka. Ada empat, sudah dengar kan selamanya ini di medsos? Boleh saya ulangi? Ini kan membahas supaya kita masuk surga. Nah ini ciri-cirinya nih, di antara ciri-ciri yang lainnya, maka mudah-mudahan kita bisa makin mantap. Ini hadis dari At-Tirmidzi Ibnu Hibban, hadis sahih dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan juga dalam Mustad Ahmad. Ini jadi bisa dipegang dalil ini ya. Rasulullah SAW bersabda, qala ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin naru, maukah aku tunjukkan orang yang haram disentuh api neraka? Wah, ini luar biasa nih. Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasul. Lalu qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Pertama apa? Hayyinin layyinin qaribin sahlin. Hayyin layyin qarib sahl. Siapakah orang yang memiliki sifat tersebut? Ini Bu, Pak, kalau ingin tidak tersentuh api neraka nih ya, harus memiliki empat ini. Ini dijamin ini. Wah, semuanya langsung melihat mau ini. Hayyin itu adalah orang yang memiliki ketenangan, keteduhan, baik lahir maupun batin. Teduh dan tenangnya lahir itu akibat dari batin. Orangnya tuh ajeg, tidak labil, tidak gampang marah, tidak temperamental, tidak mudah celetak-celetuk. Semua tindakannya itu benar-benar terkendali, benar-benar penuh pertimbangan, sehingga lahirlah keteduhan, kesejukan. Sikapnya itu membuat orang jadi ingat ke Allah. Sikapnya itu membuat orang senang kepada perdamaian. Sikapnya itu membuat orang senang kepada kebaikan. Tenang, bicaranya tidak banyak, tapi setiap bicara faliyakul khairan auliyasmut, perkataannya itu benar, tidak ada duzokakosi, tidak ada dusta, tidak ada zolim, tidak ada kasar, tidak ada kotor, tidak ada sia-sia. Disingkat apa? Ya itu karangan aja hadirin, tidak apa-apa. Supaya gampang diingat. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang tenang, aja, kalem, tidak cengengesan, tidak centil, tidak reaktif, semuanya. Tapi tidak juga jaim. Ketenangan itu datangnya dari mana? Tenang itu datangnya dari Allah, bidzikrillah tatma'innul qulub. Hatinya orang yang hayyin itu sangat banyak berzikir kepada Allah. Karena orang yang berzikirlah orang yang akan dikaruniai ketenangan. Tapi itu dia zikir sambil marah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah kamu ini. Nah, itu baru di mulut hadirin. Orang yang zikirnya asli itu sampai hatinya tingkat yakin ke Allah. Wah gimana nih barang-barang naik, hatinya yakin. Yang membagikan rezeki adalah Allah. Naik turun harga itu mah urusan dunia. Yang penting kita mah senantiasa terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kang, akang dihina orang, hati langsung ke Allah. Derajat itu yang nentukan Allah. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Walaupun dihina oleh manusia habis-habisan, kalau dia dimuliakan Allah, tetap mulia. Mbak, itu suaminya tuh mbak, saya lihat di sana tuh, megang-megang perempuan, bahkan kelihatan meluk dan mangku, karena itu bayi perempuannya. Alhamdulillah. Pasti pikirannya kemana aja. Kan bayi juga perempuan kalau wanita ya. Langsung ingat Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha kuasa, yang menyaksikan segala-galanya. Saya berlindung kepadamu dari segala dusta, fitnah, kebohongan. Tetap cari 1001 alasan berbaik sangka. Kenapa? Karena Allah menyukai orang yang berbaik sangka. Tidak kemakan oleh gosip-gosip dari orang selewat yang tidak jelas. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Wah, gimana nih pemilu sudah selesai. Nih ternyata yang jadi presidennya titik-titik. Dengarin ya. Tuhan kita itu Allah. Penjamin kita itu bukan presiden, capres, capoda, tidak. Allah. Kita itu selamat oleh Allah. Kita bahagia oleh Allah. Kita cukup oleh Allah. Bukan oleh presiden dan siapapun. Sudah kemarin sudah selesai. Niat sudah, nyoblos sudah, pasrah sudah, dan ini yang ditetapkan Allah, terima takdir ini. Kita doakan, doakan yang baik supaya bisa bertugas dengan benar. Tidak usah berlarut-larut. Mau ngapain berlarut-larut? Suka tidak suka ke orang, hanya nyiksa diri. Benar? Apalagi suami istri beda pilihan. Hadirin, minum dulu ya. Maha suci Allah ya. Maaf ini saya bukan ngiming-ngiming ya. Tapi kalau minum kelapa muda ini menyimpang sedikit. Benar-benar takjub. Rasanya itu ya Allah. Beda dengan minuman-minuman buatan manusia lainnya. Asli loh Pak. Gimana komposisi ya antara. Ah, saya nggak ngerti tapi enak ini. Manisnya tuh ngepas. Dan kelapa ini Pak. Dengar ini penting hadirin. Karena kita minum, monyet minum, kambing minum. Harus ada bedanya dong. Minumnya kita itu adalah zikrullah. Lisan ke mulut ke air, hati ke Allah. Gimana enggak tajub Pak? Air kelapa ini di atas. Kita aja manjat kelapa enggak nyampe-nyampe. Ini air naik ke atas. Dan kelapa tuh udah mah sabutnya juga tebal. Kulit luarnya keras. Batoknya saja mukulnya susah. Belum lagi di dalamnya. Lah ini di tengahnya ada air. Gimana masukinnya? Hah? Menakjubkan. Ini lihat gimana? Saya aja tadi nyokel batoknya susah. Ada di dalam, ngumpul dan enaknya luar biasa, Pak. Terlalu murah nih. Harusnya 10 juta, 50 juta satu. Kita aja tidak akan sanggup. Sayang kalau kita lihat kelapa, minum air kelapa, enggak ingat ke Allah. Oh, itu kebodohan. Karena Allah menciptakan ini agar kita semakin takjub kepada kehebatan penciptaan Allah. Itu yang terpenting dari minum air kelapa, hadirin. Zikirnya yang terpenting. Kalau hanya minum, monyet juga minum. Kambing minum, kan? Mirip. Lanjutkan. Hayyin. Hati-hati nih, yang tukang celetak-celetuk tidak masuk wilayah ini. Yang tukang banyak komentar, apalagi komentar yang gak enak, gak masuk hayyin. Hayyin tuh tenang menenangkan, teduh meneduhkan. Ada yang suaminya kayak gitu, tidak? Rada susah ya. Ya, saya tuh maunya suami saya tuh hayyin, tenang. Justru yang kayak gitu gak mau sama ibu, itu masalahnya. Dan biasanya yang mirip-mirip. Maaf ya Bu ya. Ini tidak hayyin saya barusan, hadirin. Aduh, oh, astagfirullah. Senjata makan Tuhan. Astagfirullah. Tidak ada dia sumpah serapah, kutuk mengutuk dengan kata-kata yang tidak baik. Tidak ada. Orang yang hayyin itu ada marahnya ketika kebenaran diganggu, tapi kemarahannya tetap terpelihara dari kata-kata yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada marahnya, tapi tidak ada kata-kata yang buruk dari kemarahan beliau. Lanjut, layyin. Layyin ini adalah orang yang lembut. Kalau tadi pribadinya tenang, wibawa, ajeg. Dan itu bukan jaim, bukan tenang supaya diakui orang tenang. Bukan tenang supaya kelihatan wibawa. Kalau yang tenang begini, namanya tenang semu. Cirinya nanti kalau ada kejadian, dia akan bereaksi yang tidak tenang. Ada yang tenang, pas keluar sendal tidak ada. Hah, kemana anak? Nah itu beda. Kalau orang yang hayyin, mah, lihat sendal belum ada, dia mungkin berpikir, saya mungkin salah simpan. Pas sudah dilihat, gak ada, oh mungkin ada yang tertukar dengan sendal saya karena mirip. Tahu-tahu sudah tidak ada sama sekali sendal. Oh, mungkin ada yang memerlukan sendal. Halal ya Allah, bagi saudara saya yang menemukan sendal saya tidak apa-apa. Dan gak ada masalah hilang sendal, suatu saat ada lagi sendal baru, betul tidak? Kan sendal hilang tuh ciri-ciri mau punya sendal baru. Saya tidak menganjurkan ngambil sendal orang ini, hadirin ya. Tapi tidak usah temperamental hanya karena tidak ada sendal. Yang kedua, layyin, lembut, sopan santun. Surat Ali Imran 159 kah? Al-Baqarah 159, saya lupa. Fabima rahmati minallah lintalahum. Walau kunta fadzan ghalidzal qalb lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surat apa itu? Ali Imran 159 kah? Betul. Ya, saya mohon maaf. Silakan Ustaz dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا

kati tayang. Bahkan tahanan juga ingin disayang tuh oleh yang jaganya. Ya, dah. Tiga. Qarib. Qarib. Apa? Qarib itu dekat. Hayyin apa? Tenang, teduh. Layyin, lemah lembut, sopan santun. Itu layyin. Yang ketiga, yang tidak akan tersentuh api neraka adalah orang yang qarib. Qarib itu dekat artinya. Hangat. Jadi orang yang qarib itu bergaul tuh menyenangkan. Tidak jaim, tidak jaga jarak. Kan ada orang yang jaga jarak karena merasa saya lebih tinggi jabatannya. Jadi ke orang tuh jaga jarak. Oh, Rasulullah tidak begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong perhatikan, kalau bertemu orang, beliau yang menyapa duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau yang mengasongkan tangan duluan. Ini orang yang qarib, contohnya Rasulullah, hangat menyapa duluan dan tidak melepaskan tangan sebelum dilepaskan oleh orang yang disalami, saking menghormati orang lain. Dan Rasulullah kalau ketemu dengan orang, walaupun beberapa menit saja, itu orang yang jumpa Rasul, pulangnya pikirannya sama. Tahu apa? Saya adalah orang yang paling disukai Rasul. Jadi orang tuh jadi GR semua. Karena memang Rasulullah itu atensinya tuh full. Pikirannya full, raut muka full, postur full, hati full kepada orang. Sehingga walaupun beberapa menit, dapat nih. Seperti Surya Kanta, kalau fokus terbakar tuh hati. Ya, bandingkan dengan kita. Coba, kita baru full itu kepada sesuatu yang dianggap lebih tinggi dari kita. Kalau yang kebawahannya, kerjain itu ya. Ini kesini, itu ke situ, enggak dihargai. Coba ke atasan, mau enggak? Atasan, kerjain. Enggak mau dia. Benar? Ciri-cirinya kita tidak korik itu beda-beda. Makanya Rasulullah kalau ada tamu diantar sampai pintu dan beliau tidak berbalik sebelum tamunya pergi. Kita mau gitu kepada orang yang kita hormati atau ada maunya saja. Sebisanya seharusnya kita menghormati tiap orang dengan kehangatan. Tidak selalu harus banyak bicara. Bicara dengan ini yang enak tuh, dengan hati, raut muka. Coba dengan anak. Nih, punten ya. Mana kira-kira yang ada di hati anak? Nah, sini sayang. Sini, ke anak kecil. Tahu gak nak? Ibu sayang padamu. Siang malam, ibu tidak pernah berhenti memohon ke Allah agar engkau jadi anak yang bahagia, mulia dunia akhirat. Rasanya air mata ini tidak pernah kering mendoakanmu, nak. Karena ibu sayang padamu. Ibu lakukan apapun yang terbaik agar engkau benar-benar selamat dunia akhirat dan mulia. Dan ibu lakukan semua ini tanpa pamrih, nak. Ikhlas lillahi ta'ala. Bagus? Jawab. Kalau bagus, bagus. Kalau enggak, bagus tidak. Jangan suka enggak jelas gitu. Jangan sampai saya kehilangan lain ini. Bagus? Halo. Berat teh ceramah ini, ceramah terberat ini hari ini. Bandingkan dengan yang satu ini. Tidak banyak bicara. Nah, sini sayang. Ngedeketin, dipeluk anaknya tuh. Sambil dibelai, sambil dipeluk. Hati yang bicara. Duh, ya Allah. Ampuni saya, ya Rob. Engkau tahu saya belum jadi orang tua yang jadi contoh bagi anak-anak. Saya belum bisa menjaga amanah ini dengan benar. Ampun, ya Allah. Sambil meluk anak, berbisiklah. Nak, maafkan ibu ya. Maaf, nak. Doakan ibu yang banyak. doakan ya sayang. Dah, cuman segitu. Mana yang ada di hati anak? Jawab. Jawab. Sebetulnya saya nggak pakai nomor nih hadirin ya, ini agak sensitif ya. Yang mana? Yang lu? Diam. Das. Yang ada di, yang mana kira-kira yang nyangkut? Yang meluk, betul? Semua mengatakan sama. Padahal tidak lihat sendiri. Tidak dengar sendiri. Ini hanya cerita. Tapi kenapa jawabannya sama? Sebab bahasa yang paling ada di hati adalah bahasa yang keluar dari hati. Tadi cerita tentang ibu yang benar-benar pakai hati. Tembus ke hati yang di sini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua ucapannya, semua sikap dan perilakunya pakai hati, tembus sampai negeri ini, tembus sampai hati kita walaupun ribuan tahun sudah lewat. Masya Allah. Tidak perlu jago bicara tuh, enggak perlu. Yang perlu mah jago pakai hati. Ingat singa yang di akhirnya memeluk ke ibu itu, apa diajak ngobrol oleh si ibu, hey, what's your name? Dimakan itu oleh singa. Kenapa singa kangen kepada ibu sepuh di Kolombia ini? Karena ibu ini pakai hati menyayangi singa ini waktu kecil, nolong singa ini 5 tahun yang lalu padahal. Dan singa ingat itu. Itu singa, binatang, binatang buas, bisa ingat manusia yang menyayanginya. Kenapa kita gak bisa dekat dengan anak? Gak bisa dekat dengan pendamping hidup kita? Ah, kurang pakai hati. Dan ngomong juga gak pakai hati mah. Ya sayang, mau kemana sayang? Sok sayang. Ya cinta. Garing. Ngomongnya cinta. Sok, belai. Pak, belai istri gak pakai hati. Gimana bu? Baik bu. Ini serius hadirin. Mau coba salaman ya. Kan salaman tuh ada yang pakai hati, ada yang gak pakai hati. Oh maaf, suatu saat saya pernah berkunjung ke seorang ustazah. Dan waktu pulang itu saya rasanya baru dengar ucapan terima kasih yang nancep sekali kesini. Nuhun pisana, nuhun terima kasih. Itu kata-kata tuh jem. Saya pikir yang berterima kasih teh banyak, tapi kenapa kata-kata ini sampai sekarang gak bisa lupa? Karena keluar dari hati. Coba, makasih. Salah katanya maafin ayah. Garing hadirin. Garing tuh kering. Ibu, mau dikasih uang oleh suami 500 juta cash? Mau. Tapi dilemparin ke wajah ibu. Mau tidak? Belum selesai bu, uangnya uang logam loh. Apa artinya 500 ribu tapi ibu remuk benar? Yuh, ta duit ta. Makanya hadirin, keakraban itu ya, kalau ketenangan lahir dari zikrullah, kelemah lembutan lahir dari kasih sayang, dan keakraban itu lahir memang akrabnya tuh dari hati, dari ketawaduan. Orang yang rendah hati tuh nyaman bergaulnya. Kalau orang udah jaim, merasa saya nih atasan, saya ini orang penting, saya orang terkenal, saya orang yang paling berjasa, saya orang yang paling layak dihargai. Kalau itu ada di hati orang, walaupun gak ngomong, orang bisa merasakannya, Pak. Males kita ketemu dengan yang kayak gitu, ya kan? Hah? Ya, saya mengerti, Bu. Ya, saya mengerti. Saya paham, Bu. Tahan ya, Bu, sing sabar. Dah mulut mah moncong teko hadirin. Hanya bisa mengeluarkan yang ada di hati. Kadang-kadang lihat atasan tuh males. Dengar suara tidit, datang ya atasannya. Kapan sakitnya atasannya? Kenapa sampai tidak disukai kehadirannya? Pasti karena dia enggak korib, enggak hangat, tidak humble ya. Makanya disebut Rasulullah SAW, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang humble, yang rendah hati, tawadu karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Hati-hati, yang ada yang tawadu jaim, ada yang rendah hati tapi untuk mengangkat diri. Ke kantor naik ojek misalkan, ada mah normal, tapi dia demi dilihat oleh karyawan muter di kantor, nunggu sebanyak mungkin karyawan lihat dengan harapan dipotret ya, kemudian viral. Itu bos saya naik ojek. Iya, tawadu palsu nih. Apa salahnya naik ojek, ya kan? Hidup milenial sekarang, hidup efisien. Gak perlu pengen mobil, Pak, kalau gak kebeli. Ya, ya iya. Sekarang sudah banyak kendaraan-kendaraan, kan zaman-zaman milenium sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau dulu mah ingin memiliki, sekarang mah ingin memanfaatkan, menggunakan. Kayak kita ke Mekah, gak perlu beli pesawat, mau apa? Tinggal naik aja ya. Nyimpen di mana, udah gak kebeli lagi. Nah, jangan sampai itu jadi jualan tawadu. Atau lagi gini, ngerapiin sendal, nunggu orang motret, itu tawadu palsu. Atau bapak hari Minggu nyuci mobil, culang, cileng, ngarap-ngarap tetangga milem video dari jauh. Ini tipuan, gak bisa mulia yang kayak gitu. Tetap gak enak. 4. Sahl. Ulangi. Sahl itu adalah mudah. Jadi orang yang tidak akan tersentuh api neraka itu, ciri yang 4, orangnya tuh mudah, gampang, tidak ribet, tidak rumit hidupnya tuh. Ringan weh. Misal ban meletus, oh ya, Pak ban meletus, oh ya, berarti sudah waktunya. Sudah rezekinya tukang tambal ban. Tapi ini bukan ditambah Pak, robek, oh berarti rezeki tukang ban. Udah gak apa-apa. Beres weh, gak berat. Waduh kenapa itu cilaka, itu pasti tukang, oh ribet ya. Udah dibilangin jangan pakai ban kalau gak mau meletus. Lebih ngaco ini hadirin. Kan ada yang suka ribet segala urusan tuh jadi rumit. Ada yang dipermasalahkan segala urusan tuh. Yang kecil-kecil juga rumit. Kenapa Bi ini piring pakai yang ini? Ibu tuh paling tidak suka pakai piring ini. Ini gak cocok Bi. Cobalah Bi, pikir dong. Malu ibu tuh kalau kayak gini. Beda-beda terus ini gelas. Gelasnya ini, pisinya ini. Di mana? Nanti ibu disangka kurang adab. Kalian Bibi tuh aduh ampun. Rumit. Tinggal ngambil ya pisin Bi yang lain kali ya. Beres. Pernah dengar gak itu orang yang ribet aja? Segala urusan teh sulit, segala urusan teh salah, segala urusan tuh gak ada yang benar. Jadi wajahnya juga kayak kerucut. Eh asli hadirin. Dan WA tuh gak pokoknya gak mau aja dia nge-WA. Pasti gak enak WA-nya teh. Kita ngomong apa celetuk ke situ. Salah we. Pernah ada gak yang kayak gitu hadirin? Ada gak? Yang ngomel ada gak? Jelas gak suaranya? Pasti jelas suara sendiri gimana sih? Udahlah, kita teh udah lama di dunia tuh ya. Hei, Bu, Pak. Kita teh kebanyakan ngarang hidup tuh. Jadinya menderita. Saya lihat nih wajah-wajahnya sudah bukan wajah-wajah muda lagi. Iya kan? Udahlah, gak usah segala dibikin ribet atau jalanin aja. Berapa banyak karangan kita yang dramatis dan sesudah dijalani gak terjadi tuh. Bapak ibu mah belum ngalamin apa yang saya alami ya. Tuh kan mulai gitu. Tidak sahal sok atau asok mangga. Iya. Katanya wah dihina tuh bekal ancur-ancuran. Enggak tuh. malah iman insya Allah makin yakin ke Allah, rezeki makin barokah, rumah tangga keluarga juga makin baik, anak-anak makin saroleh. Justru dari penghinaan, pembulian, tidak, rezeki tidak ada yang kurang selain nambah. Tapi biasanya orang kalau kena ujian ngarang, dan dia sengsaranya bukan oleh masalahnya, oleh karangannya. Yang mau pensiun, aduh, bayangin tuh, ngajak orang ngebayangin, nanti kan ngajak orang susah. Cicilan belum lunas, aduh ampun. Kreditan belum beres, duh ya Allah, gimana kalau udah pensiun. Anak juga belum beres sekolahnya, sekarang aja udah pas-pasan. Gimana kalau gaji kecil, aduh. Kapan pensiunnya Pak? Bayangin 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi, nelangsanya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal dong. Ini serius hadirin. Kita teh belum tentu panjang umur. Mending nikmati yang ada, betul tidak? Syukuri yang ada. Suami misalkan ngorok, ya ibu bersyukurlah, berarti ibu punya suami, ya kan? Berarti suami ibu masih hidup, benar tidak? Ya kalau udah gak ngorok, berarti udah gak ada dia. Tinggal cari solusi. Nah orang yang sahol itu, pikirannya tuh selalu solusi. Bukan mempermasalahkan masalah, tapi solusi. Ngorok gimana ya? Oh, ngorok itu cuma dua sebabnya. Satu, tidur, saya bangun. Jadi supaya gak ngorok, solusinya dua. Saya tidur atau dia dibangunkan. Pak, bangun. Ada apa, Bu? Tunggu, jangan dulu tidur ya, Pak. Ibu dulu, baru dulu tidur. Solusi, benar. Sederhana sekali, hadir. Ibu, haus, haus, mau apa ngomong kayak gitu, coba. Itu teh tidak termasuk yang 4 kriteria ini. Saya minum ya udah biarin haus haus. Udah segitu aja ilmunya ya. Jangan dibikin ribet. Naik ojek misalkan 25 atau 40. Udah bayar aja 50. Ini kembaliannya gak apa-apa, silakan. Ya Allah, si ibu teh gak kelihatan kaya, tapi hatinya baik, udahlah dikayain aja ya Allah. Bokeh aja baik, apalagi kaya. 10 ribu. Ke toilet umum harusnya bayar 3 ribu. Pas bayar gak ada kembaliannya, itulah gak apa-apa 10 ribu. Aduh, masa mahal amat, Coba dia, kalau tiap orang ke toilet dihitung, mau ngapain ngitung rezeki dia, mau ngapain coba? Kan ada yang hitung coba setiap jam ya, berapa orang dikali 5 ribu, berapa kekayaan dia. Saya aja sarjana gak kayak gitu, mau apa ngotot gini ya? Ya udah rezeki dia atau ya, kita juga gak mau nangkring di WC seumur-umur ya kan. Ribet aja. Ada yang kayak gitu kan? Makan rujak, amit-amit rujak sekarang tuh jadi sedikit ya, dulu gak kayak gini zaman dulu tuh. Ini lihat cuman segini, tapi dimakan, habis, diomelin. Nonton TV, ngomel, baca koran, ngomel. Ini mah susah kayaknya ke surganya deh. Dibuatlah lebih simpel hidup ini ya. WA belum dijawab. Padahal sudah contreng biru 2. Di atas only ne. Ayo, gimana? Jawab. Kita kirim yang merah itu yang ada tanduknya tuh. Only ne ya. Mau perlu gitu. Mending cari 1001 alasan. Mungkin hang, mungkin sedang sibuk, mungkin sudah balas tapi lupa ngesend. Mungkin kuotanya gak cukup, cari 1001 alasan, yakin lebih tenang. Mau menderita, silahkan buruk sangka ke setiap orang. Capek hidupnya begitu. Ayo, Mau memiliki akhlak yang baik, jadilah orang yang sahlin, orang yang mudah solusi yang dia pikirkan. Dia bukan sibuk mempermasalahkan masalah, tapi dia sibuk mencari solusi atas masalah. Masya Allah. Yang pertama apa? Hayyin. Dua, layyin. Tiga, qarib. Empat, sah. Lembut, tenang. Lembut, dekat, mudah. Masya Allah. Kali ini itu saja ilmunya ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Masya Allah, semoga kita memiliki akhlak hayyin, layyin, qarib, dan sahal. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sejenak tundukkan hati kita hadirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Duhai Allah yang maha baik, wahai yang menciptakan kami, wahai yang menghidupkan dan mengurus kami setiap saat. Ya Allah, bukakan hati kami agar menjadi hati yang yakin padamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan salihan maqbulan. Ya Allah, jadikan hati ini menjadi hati yang selalu ingat padamu, hati yang merasakan nikmatnya bersyukur atas sehalus apapun karuniamu. Jadikan hati ini menjadi hati yang senantiasa bersabar ketika engkau menguji kami. Dan golongkan kami menjadi hambamu yang senantiasa ridho dengan apapun yang engkau takdirkan untuk kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Wahai yang maha tahu kapan hidup kami akan berakhir, berikan kesempatan kami taubat ya Allah. Berikan kesempatan kami menebus semua dosa dan kesalahan sebelum ajal tiba. Ya Allah, rahmati saat kematian kami datang dan ampuni sesudah kami tiada. Cabutlah nyawa kami semua husnul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dari umur ini merasakan nikmatnya beribadah. Jadikan kami menjadi jalan kebahagiaan dan kemuliaan bagi orang tua kami. Jadikan kami jalan kebahagiaan, keberkahan bagi keluarga dan keturunan kami. Jadikan kami menjadi bukti indahnya agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, pendamping yang menguatkan iman dan amal kami, keturunan yang soleh soleha, hafiz hafizoh, yang berakhlakul karimah, yang engkau lindungi dari bala wal fitnah. Cukupi kami semua hanya dengan rizki yang halal ya Allah, yang berkah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat wal afiat. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jadikan haji hajah yang mabrur mabrurah. Istiqomahkan kami ya Allah, dan jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang memiliki membangun masjid ini Allah berikan keberkahan, dan yang memakmurkannya juga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpa di Istiqlal atau dua minggu yang akan datang. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.